بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي إذا نظر إلى عباده برحمته كفاهم عن شر خلقه. وصلاة الله وسلامه على النبي على نبي الرحمة المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ارحمنا اللهم يا ربنا ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم الحاضرين. اللهم يا ربنا اخشرنا يوم القيامة مع نبي الرحمة ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد para alim ulama yang kami cintai, yang kami hormati, hadirin hadirat yang kami cintai, yang kami hormati, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah secara pribadi bisa ikut bersama-sama meramaikan, memakmurkan majlis ini, ikut meramaikan. Padahal yang namanya meramaikan itu bukan pokok. Sebab pokoknya di masjid ini dan yang terpenting di majlis ini adalah para kiai-kiai, para ustadz yang ada di tempat ini, yang setiap kali hadirin hadirat bertemu, setiap hari melihat, kalau punya masalah langsung direpotkan para ustadz-ustadz itu. Dan yang paling penting adalah justru para ustadz, para guru yang membimbing kita yang ada di kampung kita, bukan yang jauh itu. Yang jauh itu hanya ingin ya ikut-ikutlah, semoga bisa ke bawah, paling ngikut surga saya tidak punya surga ini, orang yang di sini punya surga nanti insyaallah. Kami cari surga di tanggungan ini. Semoga berkat para ustaz, para hadirin, lalu Allah mengampuni kami, menjadikan sebab ini mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada kesalahan dalam cara menuntut ilmu. Kekaguman kepada ustadz yang jauh lalu merendahkan ustadz di kampung, ini sebab hilangnya hidayah. Kita tidak ingin hal-hal semacam itu ada. Ketemu ustadz yang jauhnya setahun sekali, kadang-kadang sebulan sekali. Ustadz di kampungnya setiap hari ketemu tidak dihormati. Ini bencana. Dan kita tidak mengajarkan siapapun seperti itu, termasuk guru kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Menghargai, menghormati ustadz yang setiap hari kita sibukkan. Kalau ada orang meninggal, bukan kami yang datang. Jika ada orang yang sakit, bukan kami yang datang. Kami dari jauh. Tapi itu loh ustadz yang setiap hari itu ngajar anak-anak kita, direpotkan oleh anak-anak kita. Dikit-dikit. Ustadz, ini Masya Allah. Jadi ustadz kampung, cuman kadang-kadang orang ini beda. Yang jauh dihormati, yang dekat enggak. Ini bermasalah lagi ini. Baik, kita perlu benah diri semua hati kita. Yang berbicara, yang mendengar, yang semuanya harus benah diri. Ketahuilah yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu. Ustaznya bisa tertipu, kita pun bisa tertipu. Semuanya bisa tertipu. Kapan? Di saat kita tidak senantiasa koreksi diri. Baik, ayo kita tingkatkan kedekatan kita kepada ulama-ulama lokal, anggap saja bahasa lokal, terserah, enggak ada masalah. tapi itu adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pengajian kita yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu. Di sini itu Bulan Arab ini namanya bulan apa ini? Dzulqa'dah ya. Bahasa Jawanya? Kapitnya. Kalau di Jawa Timur Selo. Kalau bulan Kapit itu kenapa? Rezeki sempit katanya. Baik, kita akan bahas bulan Kapit saja ini judulnya. Bulan kejepit. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Kalau sudah Allah melihat kepada hambanya dengan rahmatnya, cukup. Tidak ada yang membahayakan kepada kita. Allah Rahman Rahim. Dan dalam hadis Qudsi Imam Muslim meriwayatkan, Ana inda dhanni abdi bi, aku itu tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Dalam riwayat lain, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Dalam riwayat, in khairan falahu, wa in syarran falahu. Jadi tergantung kita itu bagaimana kepada Allah. Namanya khusnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kita prasangka buruk kepada Allah. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, diwujudkan itu. Dalam urusan apapun, termasuk urusan bulan. Urusan ibu-ibu yang biasanya pagi-pagi lihat pancinya kok benar enggak rusak. Lah kok hari itu nasinya busuk, lalu ngomong, "Pak, nasinya busuk, anak kita di Bandung jangan-jangan sakit." Ada enggak gitu? Lah kok ada nih mana? Itu suudon kepada Allah, makanya demam benar tuh di Bandung. Enggak boleh suudon kepada Allah. Prasangka baik kepada Allah ini penting. Kau burung ada orang? Nah ini ada di sini, enggak boleh itu. Namanya tatayur. Baik. Jadi ini yang perlu kita bangun, husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka akan diwujudkan sesuai dengan prasangka buruk kepada Allah. Jadi termasuk dalam mimpi. Nabi Muhammad menyebutkan mimpi, kalau kita mimpi baik itu sebagian daripada kabar gembira. Itu adalah kabar gembira, sebagian dari kenabian mimpi baik. Tapi kalau kita mimpi jelek, tidak berbahaya kepada apapun kehidupan kita. Mimpi. Ada orang mimpi jelek, ditafsiri jelek, jadilah jelek. Dalam surat Yusuf dijelaskan. Mimpi jelek, tafsiri. Mimpi. Biar jangan ketrimbon. Buku takwil mimpi itu hanya sekedar pengalaman seorang alim dalam menerjemahkan mimpi. Belum tentu cocok buat kita. Ini pokoknya kita perlu husnudzon kepada Allah. Ada di Hadramaut itu satu orang datang. Satu orang datang dan berkata, "Ya Syekh, aku bermimpi sholat. Mimpi melakukan sholat." Dijawab, "Sebentar lagi engkau menikah." Benar? Besok nikah. Ada lagi satu datang, "Saya mimpi sholat." Berisik kepada temannya, "Siap-siap, yang sabar ya, siapkan kain kafan." Sama-sama mimpinya mimpi sholat. Makanya ibu, bapak jangan suka ngobrol mimpi. Kalau ketemu orang jahat ditakwili, "Wah, bangkrut dagangan." Bangkrut bener tuh. Nah, makanya kalau mimpi langsung ditafsiri yang baik, apapun mimpinya. Namanya mimpi, bu, hidup kita tidak urusan dengan mimpi sebenarnya. Cuman mimpi itu kalau kita tafsiri baik-baik, mimpi giginya jatuh. Ada orang? Ini lagi ada. Kalau mimpi giginya jatuh, wah ini rezeki banyak. Begitu loh, bu. Ha, ini perlu dibangun khusnudzan kepada Allah. Baju kebalik, dapat duit. Keduten tau. Kalau mata kanan dapat rezeki, kalau kiri bangkrut kayaknya itu. Salah, kalau dapat kanan dapat rezeki, kalau kiri lebih banyak. Gitu loh. Itu perlu membangun khusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sering dilupakan oleh Allah dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi," tergantung hambaku duga apa kepada. Kalau duga jelek, jadi jelek. Kalau duga baik, dapat baik. Allah. Berkenaan dengan bulan Kapit. Musibah ini. Allah sudah menjelaskan, "Inna iddatasyuhuri indallah," surat Taubat ayat 36. "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra." Bulan Allah itu ada 12. fi kitabillah. Ini diketentukan sedangkan ketentuan Allah di lauh sana bahwa bulan itu ada 12. Yauma khalaqa samawati wal ard. Dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi ada bulan 12, Bu. Minha di antaranya adalah arba'atun hurum, 4 bulan adalah bulan haram. Disebutkan bahwasanya satu sendirian fard, yang tiga syarat, tiga satu sendiri yaitu bulan Rajab, yang tiga beriringan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan bulan haram. Bulan haram itu bulan istimewa. Imam Ghazali menyebutkan tentang keutamaan bulan haram, bulan baik kecuali buat orang mana ini. Wah, tidak jangan. Ya enak kita di Karang Malang. Angka Karang Malang. Ada bulan kafir, bulan dirgin sempit. Orang enggak bisa bangun, menikah enggak ditunda, bangun batal semua. Ini gara-gara lupa Al-Quran ini. Arba'atun hurum, bulan mulia 4. Bukan bulan kecepet. Bulan bikin, bukan bikin sengsara, yang bikin sengsara karena sudah suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ustaz, besok bangun rumah. Mau Bu bangun rumah? Mau, enggak mau ya rugi. Perlu husnudzan kepada Allah. Arba'atun hurum, dzalika dinul qayyim, dijelaskan keyakinan yang harus kau bangun di dalam hatimu karena itu ada agama. 4 bulan bulan mulia. Dimuliakan subhanallah. Disunnahkan kita mempunyai amal baik di situ, mulai dari salat kita ditingkatkan, selawat ditingkatkan, termasuk puasa secara umum disunnah di bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan zalim. Jangan melakukan sesuatu yang tidak benar. Tidak benar secara zahir, perang di bulan haram enggak boleh. Memerangi kebenaran dengan hati juga tidak boleh, memerangi Allah, su'udun kepada Allah. Tuh, bulan baik dibilang bulan kecepet, ini ada dibenarkan. Kalau masalah nama sih terserah, tapi tak boleh meyakini. Harus kita rubah. Ini kenapa kok sering terjadi kejahatan, kejelekan? Tidak lain daripada ini. Kita berprasangka buruk ya. Masya Allah. Itu banyak. Gelas pecah ceter. Aduh, ada apa ya? Firasat kok gak enak. Langsung aja gelas ceter ceter. Waduh, mau diganti ini. Duitnya banyak nanti ya. Apa-apa. Jadi jangan sampai kita salah berprasangka buruk kepada Allah, maka buruklah yang kita dapat. Tapi kalau kita sudah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, indah. Mimpi termasuk banyak hal. Jadi kita sering di masyarakat kita prasangka buruk kepada Allah. Kalau Al-Quran, Nabi Muhammad melarang tatayur. La tayarat wa la atwa. Dan nah Rasulullah SAW anit tatayuri. Nabi Muhammad melarang tatayur. Tatayur itu kalau ada burung ke utara, wah ini hari celaka. Termasuk pokoknya sampai simbolnya burung. Kalau di Jawa Timur tuh burung gagak, kauk-kauk itu ada orang mati. Kalau orang mati setiap hari, biarpun tidak ada gagak kan ada orang mati, Bu ya. Setiap hari ada orang mati. Ini adalah permasalahannya adalah karena prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita bangun tentang keimanan kita sehingga hidup kita nanti enak. Subhanallah, rizki barokah barokah. Kenapa? Kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mohon maaf urusan pernikahan. Ada pernikahan di tempat itu kalau namanya koloma tidak boleh menikah dengan orang Karangayam. Bukan Karang Malang, Karang nggak ya. Jadi ada desa ini nggak boleh nikah dengan desa itu. Ini adalah tidak dibenarkan yang demikian. Lah kalau orangnya soleh kenapa? Bismillah, tawakalna Allah, istikharah, baru nanti menjadi apa prosesnya. Dan insya Allah kalau dimudahkan oleh Allah itu akan mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi membangun husnudzon ini penting kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di dalam musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Kadang kita menyikapi musibah yang ditimpakan kepada kita su'udzon kepada Allah. Ditimpa musibah oleh Allah, lihat ahli iman akan senang. Sebab musibah tidak ditimpakan oleh Allah ada seorang hamba kecuali salah satu dari tiga. Yang pertama, yang tertimpa musibah karena Allah ingin ampuni dosanya. Lihat husnudzon terus kepada Allah. Allah tidak menimpakan musibah kepada ahli iman kecuali yang pertama untuk berusaha. Yang kedua adalah untuk ngangkat derajat. Ini Allah tuh pengen menempatkan orang tersebut di pangkat yang tinggi, cuman kok enggak banyak ibadah, kurang banyak sedekah. Wajibnya tok, tapi enggak pakai sunnah-sunnahnya. Allah sayang kepada dia. Aku ingatkan tempat yang tinggi, ya sudah aku kasih musibah biar nanti aku angkat tinggi. Yang ketiga adalah aku buatkan tabungan untuk dia nanti di akhirat, sehingga nanti di akhirat itu orang banyak yang bingung. Lah aku enggak pernah punya hal ini, kok dapat? Di pahala dari kesabaranmu waktu tertimpa musibah. Lihat, ini prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah, kalau menduga jelek kita kepada kita ini karena ada hawa nafsu yang harus selalu dituduh, tapi kalau kepada Allah kita harus berprasangka baik. Kalau ada musibah, ya Allah kenapa sih Allah kok menghukum saya? Tidak sayang dengan saya? Tidak cinta dengan saya? Prasangka buruk kepada Allah tidak boleh. Tapi ingat, berprasangka baik kepada Allah yang mengundang kebaikan untuk kita sendiri. Dalam banyak hal, ini dalam segala kehidupan kita, pengen ngapain, prasangka baik kepada Allah. Sampai ada orang itu mau pergi jauh gara-gara ada ular lewat di jalan balik. Ini pernah kecil. Kenapa? Biasanya kalau ada ular ini bakal celaka. Sama ular takut. Ular memang enggak punya jalan, ya jalannya orang dilewati karena dia juga enggak punya jalan, ya lewat gara-gara ular balik ini. Masya Allah. Ini tidak boleh kita sebagai ahli iman. Kalau dari majelis ini masih ada begitu, barangkali ini ya perlu diulang lagi pengajiannya nanti. Ya ini harus, ini bangun kita husnudzon kepada Allah. Dan itu maslahatnya kepada kita. Kembali kepada kita. Dan itulah iman. Kalau tadi Ustaz Mansur, Yai Mansur menyampaikan tentang iman. Ini diantaranya harus kita bangun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon ana indi. Berdalam segala urusan, bahkan kita bangti pun dahulukan prasai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat tanda kita, mungkin ayam mati atau ini, Allah tidak ngambil dari kita kecuali karena Allah enggak akan mengganti yang lebih hebat. Karena Allah enggak butuh dengan ayam kita. Allah tidak butuh dengan sepeda motor kita yang hilang. Berarti Allah akan mengganti yang lebih gede lagi. Enak. Kalau sudah begitu, sudah dijanjikan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi in khairan falah. Kalau baik, ia akan dapatkan seperti yang ia dugakan. Dan ini, dan kemudian setelah urusan prasangka baik kepada Allah ini, ternyata kita belum bahas. Apapun berprasangka baik kepada Allah. Kadang itu kita terlalu baik kita ini. Ada orang timbang ngomongnya. Enggak enak pada Allah. Ditimbang musibah, Allah tidak sayang kepadaku. Sehingga muncullah orang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang sombong ketimpa musibah itu ngomong, "Ya Allah, dosa apa kok aku kena kayak begini?" Hebat bener nih malaikat kali saya. Ada orang ngomong, "Pak, dosa kok sampai saya kena begini nih? Dosa apa banyak?" Mau tanya dosa apa? Ini orang merasa bersih dari dosa ini adalah dosa. Kita punya dosa. Prasangka baik kepada Allah masuk kadang kita ini. Prasangka buruk kepada Allah tidak boleh kepada manusia pujian. Kadang kita sombong yang kita dapat. Kita aman. Aman di dunia belum tentu jaminan kita aman di akhirat. Bisa saja aman kita di dunia itu karena Allah tidak menurunkan rahmat atau tidak mencintai, lalu Allah beri segala macam kekayaan ia, kesehatan ia, ternyata dengan itu semua ia menjadi lalai semakin dari Allah, Allah akan menyiksanya nanti. Ada gempa bumi di Jogja, ada gempa bumi apa tsunami Aceh. Kadang kita memandang baik kepada mereka. Husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon kepada manusia yang ada di sana. Kadang kita ngomong, "Oh, itu gara-gara orang Jogja banyak dosa. Gara-gara orang Aceh banyak dosa, makanya dihukum oleh Allah." Bu, Masya Allah. Ketahuilah, kalau di Jogja itu harus dikenang gempa atau tsunami ditumpahkan air laut ke atas ke daratan mereka. Kalau itu semuanya karena dosa, ketahuilah tanggungan Tegal Brebes pun harus sudah ditumpahkan air di atasnya. Karena di sini juga dosa Allah. Lalu bagaimana kita melihat mereka? Di sana ada ahli iman. Katakan mengangkat derajat kepada ahli iman yang di sana. Itu kadang-kadang bersalah menilai orang. Kalau kita itu sudah bersih ahli surga, enggak punya orang lain pada disiksa oleh Allah. Enggak seperti saya mah aman. Bukan. Allah menimpakan musibah kepada yang ada di kami dan di Jogja. Ahli Islam, ahli iman, Allah ingin menghapus dosa mereka. Setelah itu, nah kita yang di sini ada penghapusan dosa. Istighfar kita pun adalah istighfar mainan, tidak pernah dibarengi dengan penyesalan. Bukan istighfar yang bukan oleh lidah, belum tentu dibarengi dengan tetesan air mata hati yang terenyuh karena dosa tersebut. Orang bisa digoncang dengan gempa, menjerit dan mengatakan Allah, Allah, astagfirullah. Dalam keadaan diampuni oleh Allah SWT. Kita perlu seperti itu. Jangan sampai kita itu dikuasai oleh kesombongan. Merasa paling baik, merasa paling bersih, paling kiai, merasa paling ustad, merasa paling wali, merasa kuat. Ini adalah nerakanya paling dalam itu orang. Sehingga orang itu perlu selalu kalau mau prasangka buruk kepada nafsunya. Hawa nafsu kau ngajak apa? Tapi kalau kepada orang lain, kita berprasangka baik. Sayyid Hasan, beliau di saat beliau bertemu dengan tua, beliau berkata, Masya Allah, dia lebih tua dari itu, artinya ibadahnya lebih banyak daripada ibadahku. Allah, dia orang lebih muda dari beliau. Beliau berkata, oh ini orang lebih muda dariku, seandainya dosa pasti dia lebih sedikit dosanya ku. Itu cara pandang yang benar kepada orang lain, sehingga tidak akan ada orang merendahkan meremehkan lain, biarpun sudah jago ibadah, biarpun dia sudah punya amal banyak. Ketahuilah, dosa itu bisa saja kalau tidak dilakukan oleh mata, oleh telinga, kalau tidak dilakukan oleh lidah, kalau tidak dilakukan oleh lidah, dilakukan oleh hati yang tersembunyi di dalam dada kita. Tiba-tiba kita ngedengki sama orang, tiba-tiba dendam sama orang, enggak kerasa tetangga ngedengkok, ngedumpel, tetangganya naik hasih kita, tetangganya dapat duit, enggak enak, macam-macam. Allah, dalam hati kita. Pandanglah orang lain itu adalah dengan mata baik, khusnudan juga. Tapi itu daripada khusnudan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusnudan kepada Allah sangat penting yang harus kita terapkan. Kita tidak akan panjang lebar karena waktu nanti banyak ditanya jawab insyaallah. Kali ini hanya ini adalah permasalahan banyak orang tanya. Buya, saya pengen ngadain acara anu, gimana orang tetangga saya pada enggak mau. Waduh, kalau saya enggak pernah ingat gitu itu. Lakukan semuanya. Nah kalau nanti ada kejadian, kalau sudah kejadian apa-apa, karena sudah nunggu ngomong, ini kan masih ragu dengan apa yang dijanjikan Allah, khusnudzon. Nanti terjadi apa-apa, ngomong akal, nanti kejadian apa-apa, itu sudah su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman harus perlahan, namanya akad ya. Kalau ibu ngomong ya pelan-pelan, makanya pada kesempatan ini maaf barangkali ngomongnya terlalu buru-buru tadi ya. Iya, di kampung saya biasa mempercaya gagak mati. Kalau mimpi gigi jatuh ada orang meninggal. Kalau nasi busuk pagi-pagi itu berarti ada anak yang demam. Ini mohon maaf Rani. Jadi ternyata itu adalah su'udzon Allah Subhanahu wa taala, rub kalimat yang terucapkan lidah kita dan kalimat yang mulia. Langsung saja. Kalau suatu akan berikan rezeki yang banyak. Karena apa? Tadi Allah tidak akan mengurangi dari hambanya kecuali akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih bagus. Kalau tidak di dunia, nanti dia di akhirat. Maka ajibtu min amri ummati annakullahu khair. Aku heran dengan urusan umatku, baik semuanya. Umat Nabi Muhammad baik. Kalau mendapatkan nikmat syakar, kalau mendapatkan nikmat bersyukur, kalau mendapatkan musibah sabar, kalau dapat musibah sabar, baik semua. Sebab urusannya dengan Allah. Nah ini, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja insyaallah benar-benar diterapkan agar kita kalau afdhon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, sudah hilangkan tatayur. Tatayur itu burung, bukan saja burung. Urusan binatang. Ini dicontohkan pada zaman Nabi itu ceritanya pada zaman dahulu. Kalau dia mau pergi kemana itu, kalau ada burung rombongannya ke arah tertentu, talib. Karena itu adalah, jadi ada burung ke arah sana, dibatalin karena ada musibah nanti. Ini adalah prasangka pada Allah yang tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana untuk melangkah esok hari yang benar? Melangkah untuk esok hari benar adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Hasan Al-Attas, bahwasanya kita berjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi lakukan bu istikharah setiap hari. Istikharah jangan waktu mau menikah saja, pernah kami sampaikan di sini. Lakukan salat istikharah mau menikah saja, hanya sepanjang hidupnya sekali saja dong. Tidak, istikharah itu minta dipilih oleh Allah. Jadi minta dikenal oleh Allah, pilih. Jadi malam harinya istikharah, besok tentu ada sesuatu. Entar pergi, tidak pergi, atau tidak jadi beli jualan, atau tidak jadi jualan. Itu dengan istikharah. Setelah kita istimaknanya menyerahkan kepada Allah, Allah yang kita pilih esok adalah yang baik. Dan orang istikharah tidak api. Tidak harus pakai mi, karena istikharah itu menjalankan sunnah Nabi. Mimpi atau tidak ada mimpi, istikharah. Kemudian setelah itu, jalan. Memang itu baik akan dibudahkan oleh Allah. Jika tidak, Allah bisa menghentikan dengan cara Allah sendiri. Kita tidak tahu. Ini adalah yang harus kita jadikan khusnudun kepada Allah, kembali kepada Allah. Kemudian kita menjalani istikharah agar perjalanan hidup kita benar-benar dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Mari kita buka pertanyaan jawab. Barangkali ada sampaikan yang lebih dipersilakan menyampaikan. Dan selebihnya adalah jika ada pertanyaan yang harus kami jawab, maka akan kami jawab. Jika bisa tidak, Allah dipanjangkan umur, tahu kita carinya, baru kita jawab yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sana, duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya orang pendek. Saya karena ini menjelang Idul Adha, kami menanyakan sampai mana batas akikah sunahnya. Kemudian bolehkah orang yang korban nadar makan daging korban? Pertanyaan yang terakhir yaitu kami telah membaca sejarah Sasyidi Jenar, di situ ada ajar manunggaling kaulauti. Saya mohon penjelasannya. Karena itu saya membaca kayaknya kok mumet tapi itu dibaca ulung. Minta penjelasan kepada Buya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami cintai. Nama saya Syarif dari juga, maaf dari Pendek lagi ya. Yang pertama saya akan mengatakan tentang menghitung dalam, ya saya tangkap itu dalam pengajian bahwasanya menghitari atau menghitung jam dalam hajat itu dalam syariat tidak ada. Tapi yang pada kenyataan sekarang di masyarakat umum itu menghitung hari, contohnya apabila kita mau membeli sesuatu atau mengadakan acara-acara yang berarti dalam hidup kita, itu kita harus hitung hari atau menghitung jam paling tidak itu ya. Nah yang akan saya tekan yaitu apa hubungannya menghitung dalam arti jawab petung, biasanya ilmu petung, ilmu dengan yang Kiai Buya Yahya tadi jelaskan tentang husnudon kepada Allah. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solihah dari Karang Malang. Yang ingin saya tanyakan Pak Kyai, menjelang Idha ya, bulan kurban, ketika barang ada orang yang mau mengkritik binatang ban, ilahnya mencicil gitu. Apakah itu diperbolehkan apa tidak? Hanya itu saja pertanyaan dari saya atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eti dari Jamaah Masjid Al-Qurdi. Buya Yahya yang saya muliakan, saya mau bertanya masalah hukumnya mengeluarkan zakat bagi orang yang mau berangkat. Sudah itu saja dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah akikah. Hukum akikah adalah nah. Yang namanya sunnah, kalau tidak akikah enggak ada masalah. Adapun riwayat asalkan kalau ada orang kah itu anak itu nun bi akikatihi, itu bukan masalah hadis. Ulama tidak menganggap sebagai larangan sampai bukan sebagai perintah yang wajib. Disepakati oleh ulama yang namanya akikah adalah sunnah. Sunnah tidak sebab anak enggak bisa memberikan pertolongan kepada orang tua. Di akikah sunnah ya sunnah. Kadang-kadang ditakut-takut dengan hadis tersebut, seorang bingung menjadi ayat wajib, mewajibkan sesuatu yang tidak hukumnya haram. Selagi sunnah, katakan sunnah. Cuman keutama itu pendidikan untuk ketulusan, pendidikan untuk ikhlas, dan juga syukur kita diberi oleh karunia seorang kak, maka saat itu mendakan yang namanya akikah. Dan akikah itu sunnah yang dibebankan kepada orang tua. Jadi setiap orang tua yang punya anak baru lahir itu disunnahkan bagi orang tua tersebut untuk akikah, bukan kepada yang lainnya. Selagi bukan orang tuanya, dikan mengakekai. Kalau ada orang mengakekai orang lain, itu babnya sedekah, bukan diberikan kepada orang tersebut. Sebab ini syukurnya seorang bapak, akekah. Dan batasnya adalah, di saat batasnya adalah sampai anak itu akil balik. Jadi memang dianjurkan hari ketujuh sekaligus sama. Kalau tidak ya tanggal 21, tanggal berapa saja, asalkan anak itu belum dewasa, belum balik, maban kesunahan akikah itu dibebankan kepada orang tua. Yalah, kalau anak itu sudah dewasa, terlepaslah orang tua. Jadi kesunahan akikah tidak dibebankan lagi kepada orang tua. Kemudian ada orang berkata, saya oleh bapak ibu saya belum diakikahi, gimana ke saya akikah? Nah, kalau Anda ingin melakukan akikah untuk diri Anda dengan duit Anda sendiri yang tidak ada masalah, dikatakan oleh ulama paling tidak itu sedekah. Tapi aslinya beban akikah itu sudah dibebankan kepada orang tua dan sudah lewat kedaluwarsa. Tapi kalau ada orang mau mengakikahi anak yang sudah dewasa, diperkenankan, tapi jatuhnya adalah seperti sedekah. Dan untuk mengkodok pahalanya insya Allah disusulkan nanti karena nyesel dunia ini. Tapi kalau mengakikah tidak seperti itu. Biasanya itu dihadapkan kalau ada, saya ini mau akikah sama korban ini bagaimana? Biasanya digabungkan sekali. Saya ternyata saya baru ibu saya, nak, kamu belum saya akikahi loh nak, lah raya korban. Gimana ini? Pan dulu akikah dulu. Kan begitu. Nah, pertanyaan jawabnya adalah, kalau korban itu kesunah dibebankan kepada kita langsung, kalau akikah dibebankan orang tua, mana yang didahulukan? Yang langsung diri kita sendiri, itu cara jelentrehkan fikihnya. Jadi korban dulu, karena korban dibebankan kesunah pada kita sendiri. Baik, ini adalah korban didahulukan daripada akikah. Kecuali ibu punya anak, pak punya anak, istri bapak melahirkan pas menjelang bulan haji ini. Lah, otomatis pas bulan haji, pas tanggal 10, pas tanggal 10, itu tanggal 7 harinya. Ini mau diakikahi atau dibuatkan korban lah ini. Lah, beban pada ibu, bapak lebih dulu mana? Akikah, sebab korban tidak dibebankan kepada Anda. Kan itu. Jadi mana kan? Akikah. Itu selesai begitu caranya. Jadi sederhana ya, akikah dibebankan kepada orang tua. Nah, korban dibebankan kepada diri sendiri. Ada seperti Imam Rokan boleh digabung dakenya. Sudahlah, nanti telah digabung. Akikah korban, korban baru akikah nanti. Itu selesai. Jadi itu masalah akikah dan korban. Kemudian pertanyaan Marban ya, ada sedikit dulu disinggung bahwasanya korban itu adalah disunnahkan dan sangat disunnah dengan sunnah ainiyah dan kifayah. Sunnah ainiyah, sunnah berkorban itu bagi setiap orang. Setiap hari raya. Coba ada orang ditagih sama pengurus masjid haji mau korban. Oh, saya sudah. Kapan, Pak? 10 tahun yang lalu. Ini pemahaman yang salah, saya sudah korban. Korban itu disunnahkan keutama tahun, setiap ada tahun baru, setiap bulan haji baru, disunnahkan setiap orang untuk melakukan korban. Kalau diri sendiri, maka jangan sampai lupa kifayah atas nama orang tuanya. Seorang bapak nyembelih korban, baru nanti setelah itu diniatkan ini untuk menggugurkan sunnah. Ya, sunnah tapi di atas namakan, atas nama keluarga. Ya, kan. Sehingga enggak ada istilahnya kurang daging. Kurang daging dan sudah mempembagian korban begini. Sepertiga untuk keluarga. Sepertiga untuk tamu. Sepertiga dibagi. Nah, ini begitu cara pembagian yang sunnah tadi. Seperti keluarganya makan, karena itu hari-hari makan dan minum jangan sampai kering lontak. Yang berkorban enggak ngerasain daging, kasihan bener tuh. Sepertiga boleh. Seperti kemudian seperti karena hari itu hari raya, munya datang ke rumahnya bisa makan enak. Seperti Lah kan enggak butuh hebat lah, sudah saya enggak mau. Itu kalau korban yang sunnah. Tapi kalau luar korban yang wajib, jadi kalau korban sunnah boleh makan. Tapi dianjurkan agar tidak lebih. Dianjurkan lebih dari sepertiga, lah nyicipi kupingnya saja atau saja bolehlah. Tapi kalau korban itu merupakan nazar, maka tidak boleh makan sedikit. Nazar dan korban tidak boleh dijual adalah fikih yang harus perhatikan. Biarpun kulitnya tidak boleh dijual. Ini yang harus ikan kepada bagian yang ngurusi itu. Kulit tidak boleh dijual, harus dibagikan. Jangan menganggap orang tidak butuh. Oh banyak orang butuh kepada kulit ya, senang dibagi-bagi kulit. Jadi itu korban nazar. Nah sekarang nazar itu seperti apa? Ini harus ada jelentrehnya. Nazar itu bisa itu, Pak, saya akan mengumpulkan duit tahun ini. Duit ini akan saya belikan kambing dan aku ini kambing korban. Itu adalah nazar. Dan melihat di fikih kita, fikih madhab Imam Syafi'i adalah orang hebat, orang besar. Cuman tinggi oleh madhab yang lain. Masa cuman ngomong korbanku jadi nazar kan begitu ya? Ini ada di fikih kita akui. Itu ulama ngomong begitu juga benar. Cuman jangan dibebankan kalau tidak ngomong nazar kok sampai gara-gara itu ngasain dagingnya. Gara-gara ngomong kok pergi ke pasar ngapain bing korban sudah jadi nazar. Itu yang di dalam fikih kita madhab Imam Syafi'i. Anda iya memang itu madhab kita Imam Syafi'i. Kalau sudah ngomong bing korbanku nazar. Tapi ada kemudahan lah nazar itu kalau tidak benar-benar ya. Sihot-sihotnya tidak jelas. Maka perlu niat. Kalau sihotnya jelas biarpun tidak niat jadi ini akan aku jadikan aku bernazar untuk biarpun enggak niat tetap jadi nazar. Atau sebaliknya, ini akan aku jadikan korban. Bagaimana ditentukan menjadi korban nazar? Karena ada macam-macam. Wajib korban sunnah. Korban nazar, sekian ulama mengatakan itu masih dalam irama korban sunnah. Masih boleh man ya. Masih pi apa saja. Cuman, terus hadirkan fikih kita madhab Imam Syafi'i. Sebaiknya kita patuhi madhab Imam Syafi'i. Kalau memang banyak daging yang lainnya. Jadi ambil saja daging dari temannya. Kalau ternyata daging... kalau dagingnya sedikit ya, kalau dagingnya sedikit jangan pakai madhab Imam Syafi'i. Misalnya ini ada seorang satu kelop nyembelih daging satu-satunya ibadah, enggak boleh nyicipi kupingnya. Benar ya. Nah, jadi baik ini masalah daging korban nazar. Kalau memang benar-benar nazar, kita tidak boleh makan. Kita berikan kepada orang lain untuk mereka makan. Ini saja masalah korban. Korban itu sunnah muakkadah yang dikan dan itu sunnah ada yang ada ainiyah sunnah pada orang per orang. Kalau di tradisi di sana belajar itu setiap rumah itu setiap hari raya itu mestinya korban. Nyembelih korban itu masya Allah. Jadi kalau kita itu kan orang Indonesia saja sebagai perantau enggak punya kambing banyak. Jadi kalau orang ngasih kan kilo separuh kambing. Kalau sudah hari raya itu paling separuh kambing. Separuh kambing ngasihnya. Loh, separuh kambing kiriman. Jadi bukan sepotong sebab satu keluarga orang ngotong 4. Tiga. Itu lagi sambil untuk masak. Enak makan enak di hari itu. Dan budaya ini untuk ya hari bahagia lah di hari itu. Kecuali yang fakir yang tidak mampu. Maka yang tidak mampu mendapatkan satu kampung kambingnya cuma 12. Satu. Sehingga satu orang itu dapat satu keluarga 6 on. Atau 3 on, 4 on, 5 on. Insya Allah. Ya. Sudah begitu ada orang yang mohon maaf. Barangkali perlu dievaluasi lagi. Ada yang korban dikalengin. Dengar. Dia ada perlunya, kayak negeri kita kebanyakan korban dikalengin. Sementara korban itu kita belum membagi sampai selesai hari tasrik, hukumnya haram bagi yang amanat. Kita kalau sebagai masjid membagi-bagi itu hanya punya kesempatan sampai hari yang ke-3 tasrik, ke-4 setelah hari raya. 6 matahari terlambat dosa. Makanya apalagi dikalengin kan aneh ya. Ini biasanya dikemas dengan gaya-gayaan, mau dikirim ke luar negeri atau di mana. Itu jangan niru waktu di Saudi. Saudi itu kebanyakan daging. Tama pun membahas ini banyak daging. Kalau dibiarkan pada bu, lalu gimana? Didatangkan kontri Kuwait dari mana? Yordan mengalengin ini untuk dikirim ke Afrika. Ini kasusnya bakal busuk. Memangnya di Indonesia bakal jadi kan gitu? Nah, ini kurang. Baik. Ini adalah masalah korban. Ini masalah saya Siti Jenar. Arab sana ada istilah halaj. Namanya halaj. Kasusnya kayak Syekh Siti Jenar. Halaj itu adalah pengandut wahdatul wujud. Bukan wahdatul wujud, itu adalah manunggal Allah Gusti. Ya Tuhan, Tuhan adalah pada dirinya. Ini adalah bermaksud akidah. Sehingga yang namanya halaj kayak Syekh Siti Jenar, halaj itu dipenggal lehernya. Dibunuh. Dan dibunuhnya Khalad itu karena diyakini oleh para wali saat itu karena Khalad melanggar murtad waktu mengatakan bahasanya yang ada padaku adalah Allah. Berarti Khalad waktu itu dihukumi sebagai orang kafir. Setelah dipenggal lehernya, darahnya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu berubah. Orang-orang yang menyaksikan bahasanya Khalad itu adalah waliullah. Tetapi harus dipenggal dulu baru disebut waliullah. Karena syariat orang kalau ada orang ngomong aneh-aneh ya dihukum. Masalah waliullah itu di hadapan Allah. Khusrudon. Bisa saja mengucapkan kali seperti itu. Ma fi jubbati illallah, yang ada di bahku itu hanya Tuhan Allah. Berarti kan mengatakan Allah. La ilaha illa, la ilaha illa ana. Enggak ada Tuhan selain aku. Berarti ulama setelah itu khusrudon. Khusrudonnya setelah dipenggal. Khusnudzonnya bagaimana? Berarti waktu itu dia dalam keadaan fana. Dia dalam keadaan mustaghriq, rindunya kepada Allah sampai omongnya salah. Itu khusnudzon. Kapan khusnudzon ini dibangun? Setelah dipegal lehernya. Jadi harus dipegal dulu. Makanya kalau ada orang sekarang sok ngikut Khalad sama Syekh Siti Jenar, sebelum dipegal enggak bisa. Nah ini, dipenggal lehernya dulu, baru disebut sebagai wali. Karena hukuman Syekh Siti Jenar dipenggal dulu oleh para wali. Kenapa? Karena omongan-omonganmu kafir yang menjadikan dia kafir. Maka ilmunya tidak perlu disebar-sebarkan. Karena apa? Ilmunya adalah bukan ilmu syariat yang seperti ini. Akan tapi ilmunya itu secara zahir adalah ilmu menghantarkan kepada kekafiran. Sekarang pertanyaannya, kenapa Siti Jenar dipenggal lehernya oleh Wali Songo? Karena dia jadi wali? Mungkin. Kalau karena dia wali, dipenggal oleh wali masuk neraka semua karena memenggal lehernya waliullah. Bukan dipenggal kafir. Secara ada pun satu dalam riwayat katanya darahnya kayak darahnya Khalad mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur rasul menafsiri omongannya. Tapi omongannya itu adalah tetap omongan yang mengkafirkan tapi ditafsiri la ilaha illallah tiada Tuhan kecuali aku. Itu mungkin gini. Kalau meyakini begitu jadi waktu ngomong itu mungkin salah saking mustaghfirun ada Allah Allah Allah aku tidak ada kecuali ada Allah maksudnya melihat Allah melihat dia tafakur Allah jadi tidak ada Tuhan selain aku aku ini bisa saja itu adalah waktu falang akal. Lalu dikatakan oleh ahli orang fana itu disamakan dengan orang gila. Cuman bedanya saking tenggelam kepada kerinduannya kepada Allah sehingga ngomongnya ngelantur. Orang gila. Gilanya gila ini hilang akalnya ngelantur. Katanya kayak orang gila omongannya tidak dianggap menjadi waliullah. Kalau dia orang sadar dipenggal dulu. Makanya enggak ada wali-walian aneh-aneh. Orang melanggar syariat mabuk. Kalau mabuk saya sudah jadi wali. Enggak ada. Cambuk dulu baru nanti disebut wali itu. Nah ini baru. Jadi Khalad, Syekh Siti Jenar sama. Jadi pemikir dipakai. Kalau membahas saja ya kisahnya semacam itu. Tetapi kalau diterapkan jadi kafir dong. Mengatakan la ilaha illallah mestinya. La ilaha illallah. Dan itu gak dibuat Khalad ngomong begitu. Mafiji illallah. Tidak ada di jubahku kecuali Allah. Gak disengaja. Gak dibuat-buat kayak begitu itu. Jadi senudzon kepada Khalad dan Syekh Siti Jenar adalah setelah dipenggal lehernya. Makanya wali adalah orang yang paling dekat syariat Nabi Muhammad. Gak ada yang aneh-aneh harus dihukum. Wajib bagi yang benar ini yang paham untuk menghukumnya. Makanya di zaman sekarang ini kalau ada orang ngaku wali, tapi kok kalau melanggar syariat Nabi Muhammad dihukum dulu baru jadi? Ya ada, kalau tidak dihukum nggak bisa jadi wali. Sebab setelah dipenggal lehernya, Khalad baru disebut sebagai ini, Khalad sebagai kekasih Allah. Makanya dikatakan, khatib syirik, ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan, yang mengatakan omongan Khalad tidak menjadikan dia kafir, maka dia kafir. Kayak Syekh Siti Jenar. Jadi begini, yang mengatakan omongan Syekh Siti Jenar tidak menjadikan kafir, jadi omongannya mengkafirkan khusnudzon adalah orang selamat itu lain. Jadi harus kalimat mengkafirkan. Maka jangan sampai dipelajari, jangan sampai dibaca, jangan sampai gini, kita ikuti. Kita ikuti ulama-ulama yang selamat, ulama-ulama yang akidahnya jelas, ulama-ulama yang benar. Kemudian nanti ada kelanjutan daripada pemikiran begitu. Pemikirannya orang yang fana, orang yang tenggelam dalam kerinduan kepada Allah, diterjemahkan oleh orang yang sehat. Maka ada istilahnya wahdatul wujud. Jadi Allah Allah. Jadi semuanya jadi Tuhan kayak begitu. Tapi berbeda dengan wahdatus syuhud. Wahdatul wujud beda dengan wahdatus syuhud. Wujud itulah meyakini sampai meyakini dirinya adalah dalam diriku. Tapi kalau wahdatus syuhud itu tidak melihat sesuatu kecuali yang ia sadari adalah Allah. Maka melihat gunung, oh sang penciptanya adalah Allah. Melihat masya Allah orang nafas. Kalau seandainya aku tidak menafas satu jam saja sudah mati. Allah yang memberikan nafas, yang menjadikan mataku kedip, ada air mata di sini. Kalau tidak ada air mata ini sakit. Allah. Jadi melihat sesuatu yang hanya Allah. Namanya wahdatus syuhud, bukan wahdatul wujud. Kalau manunggalin kaulah gusti itu namanya wahdatul wujud dan itu keluar dari Islam. Akan tapi kalau wahdatus syuhud ini dijelaskan oleh para ulama ahli akidah, wahdatus syuhud itu maro'aitullah maro'aitu syai'an manadartu fi syai'in illa waro'aitullah fi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali ingat kenal Allah. Ini Allah, Allah, Allah. Sehingga kalau melihat sesuatu Allah, bukan Allah. Bukan karena Allah tidak melihat sesuatu kecuali semakin yakin bahasanya Allah lah yang menciptakannya. Itu kisah Syekh Siti Jenar. Kemudian masalah hitungan neton ada. Kalau orang salat salat tidak bisa kaku rebu kliwon itu ya. Ini masya Allah. Kalau rebu itu hitungannya apa? Kalau salat salat hitungannya berapa? Jadi enggak hitungan itu kini apa-apa ya enggak apa. Tapi kalau beryakin menjadi bermasalah, waduh. Kalau salat rebu legi, ini saya rebu legi, Bu. Saya itu rebu legi. Kalau di Jawa Timur rebu legi itu wetonnya sapi sebab ada pasar sapi paling gede. Legi. Jadi kalau ada orang rebu legi katanya bahan itu. Ini masyarakat kami itu. Ya nih, saya itu bandel. Jadi rebu legi pasaran di pasar Ngunut tuh pasarannya rebu legi dan sahir rebu legi. Untung abah umi saya enggak pernah mempercayai itu begitu. Percaya barangkali sebetul jadi sapi. Ada rebu legi kotor. Iya. Kenapa macam-macam? Ada hitungan kosong kliwon. Temu rebu ini di teloso ini begini, ini begini, ini. Itu pasaran bu ya. Pasaran itu. Bukan jadikan bahan hitungan. Lah, yang adalah biasanya datang ke kiai hitungan. Ya pas waktu saya. Sebab kan, enggak jangan nikah riwon. Pulang ke rumah sama kiai enggak boleh rebu kliwon. Nanti kamu celaka. Lah ini nambahinnya. Padahal kiainya ngomong rebu kliwon. Tapi enggak ngomong sebian, enggak bisa hadir. Lho. Cuma dasar orang awam ya narjemahnya macam-macam. Rebu kliwon di kamu begini. Dalam ngomong jangan rebu kliwon sebab saya diundang pengajian di sana. Nah, kalau yang ngitung itu begitu enggak apa-apa. Tapi sekarang lupakan hitungan itu. Kembalilah kepada istikharah. Ya ini rebu adalah nama Abdur enggak bisa ketemu sama Khadijah, harus diganti. Nah, itu nama. Dan kemudian ada istikharah yang tinggalkan. Ada istilahnya membuka. Kalau banyak shinnya, jangan. Kalau banyak khoknya, jadikan ini. Kalau itu namanya sunan boleh. Akan tapi istikharah dulu dong. Jangan sampai mengarah kepada isyaratnya. Enggak. Ini aneh. Lalu baru membuka Al-Quran ini hanya ambil isyarat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi istikharah dulu. Dan sebetulnya kita tidak menginginkan ini. Memang ada sebagian ulama mengatakan gunakan semacam itu. Dibuka kalau dapat kho sin sin itu tidak lain kah khusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mestinya begitu. Jadi kalau sudah Al-Qur'an ya sudah baik. Kalau ketemu kadang-kadang khusnudzon ketemu aduh isyar itu adalah juga seharusnya dihindari. Kalau memang mau beristikharah memilih pasangan adalah cukup dengan melakukan sholat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tapi untuk mengatakan syirik itu enggak gampang. Jangan orang pakai neton itu lalu katakan syirik ya. Biasanya ada kalau di tempat kita itu adalah selapanan ya. Selapan itu 36 hari Bu. Jadi orang itu rebu legi ketemu rebu legi lagi itu berapa? 36 hari. Sebab pasan kan 5 Senin, Pahing, Pon, Baki, Kliwon, legi. Itu 5. 5 nanti ketemu lagi pas. Saya ngerti neton Bu, cuma lupa hitungannya lupa. Dulu sempat belajar juga ya. Jadi begitu. Itu adalah sudahlah lupakan yang demi itu. Cuman kalau menghitung pasar ya enggak apa. Tapi kalau meyakini lalu wah ini kalau ini gara-gara ini dengan ini. Ini salah. Sudah menikah punya anak mikir neton. Ini kan tuh. Kalau sudah anak 5 ribut itu biasa pulang kurang baik akhlaknya. Hitung neton ini bermasalah. Waduh gara-gara neton kita enggak bener nih. Salah orang tua kenapa kok kita dinikah. Terus gimana? Punya akhlak yang baik sudah lupakan neton. Itu saja masalah bilang-bilangan yang semacam itu. Kemudian masalah nyicil korban. Kredit. Arisan apa kredit? Oh kredit, kalau arisan mah beda. Arisan dengan kredit beda. Kalau arisan itu ya kerjasama untuk tolong menolong arisan haji boleh. Asalkan tidak ada unsur ribanya. Unsur riba itu gimana Bu misalnya? Karena saya pengen cepat-cepat dapat, saya beli dengan harga lebih murah. Nah, ini adalah riba ya. Nah kalau arisan biasa setiap bulan kita punya orang 10 setiap bulan bayar 100 ribu, maka sesuai dengan ya di lotre nanti yang dapat ngambil duit berapa 1 juta 1 juta itu tolong menolong nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah Bu, dapat kamus, kamu dapat sekarang, Bu. Saya butuh. Dibayarin berapa? Lebih murah lagi, 900.000. Ya nih, ya. Nanti tahun depan apa giliran berikutnya ibu yang jual tadi untung. Karena apa? Sekarang dijual murah ya. Dia dapat lebih ya. Pokoknya dibedakan harganya sehingga ada unsur riba di tempat. Lah kalau kredit, kredit itu nyembelih dulu, Bu ya. Nyembelih dulu. Jadi kredit itu kita harus paham. Kreditnya pokoknya jangan urusan sama bank. Kredit itu adalah membeli uang, membeli sesuatu tapi tidak bisa dibayar semuanya. Sebagian kontan, sebagian nyicil. Itu namanya kredit. Jadi itu sama dengan kalau ibu nyembelih korban tapi ngutang. Tapi enggak usah maksa. Misalnya ibu belum punya duit, baru dapat duit nanti kalau sudah bulan Muharram. Setelah bulan haji baru dapat duit. Tapi kan saya pengen korban sekarang. Lalu ibu pergi ke rumah tetangga, tolong pinjamin saya duit, saya mau korban. Jawabnya adalah, Bu, boleh. Jadi pinjam uang untuk korban juga boleh. Biarpun sebaiknya orang tidak usah memaksakan yang semacam itu. Kecuali memang ada harapan. Saya dapat uang ini sekarang itu lagi enggak ada duit. Tapi korban kan besok hari raya Idul Adha. Saya pengen bisa korban tahun ini. Pinjam uang untuk korban itu adalah sah. Jangankan itu, pinjam uang untuk haji sah tapi enggak usah maksa. Pijit untuk haji sah, tapi itu adalah haji maksa, pulang dari haji mikir bayar tang, dibisik sama tetangganya haji, ya kan enggak usah begitu ya. Kalau korban 1 juta 2 juta mungkin lah, enggak apa-apa Bu, lagi ngredit nyicil, ngambil korban dulu, ngambil dulu bayarnya nanti, itu boleh-boleh saja. Tapi ketahuilah Islam tidak memaksa, selagi tidak punya ya sudah. Nah, karena apa? Permasalahan itu adalah terang utang. Ini pembahasan ke depan insyaallah. Sebabnya tam orang makan haram. Orang sebab makan haram itu kadang-kadang buru-buru ingin memiliki sesuatu sebelum waktunya. Belum punya rumah harus bangun rumah pakai utang. Mobilnya ngutang, pengen cepat beli mobil. Gajinya 2 juta. 2 juta itu untuk bayar utang atau nyicil. Persis 2 juta. Gajinya 1 juta. Mobilnya, rumahnya, motornya, HP-nya, korbannya. Misalnya, nyicil juga. Akhirnya 2 juta persis. Sementara gajinya cuma 2 juta. Dia butuh makan enggak? Nah, anaknya sekolah. Dengan begitu dia tidak berpikir mana halal haram. Yang penting dapat. Itulah yang masalah. Jadi ayo kembali kepada kesederhanaan. Penting sekarang itu kita menjauhi dosa, bukan memperbanyak amal saja yang kita pikirkan, Bu ya. Jangan sampai kita ngutang sana, yang penting ini tak taunya dengan urusan kita malah menjadi mengambil yang haram. Enggak usah memaksa haji, enggak punya duit, di rumah saja salat duha dapat pahala. Ya, enggak punya duit ban ya sudah, enggak usah dipaksain. Khawatir dan menyiksa diri kita sendiri dengan utang tersebut. Kemudian zakatnya orang haji. Zakat apa, Bu? Zakat sebentar, zakat haji. Baik, maksudnya gitu, Bu ya. Duit yang sudah disetorkan apakah harus dihaji, dizakati atau tidak? Jadi begini, uang yang wajib dizakati, Islam tidak memaksa, tidak mewajibkan, tidak wajib. Jadi keterangan dari Ustaz tadi bahwa kalau uang itu kita titan, maka kita wajib kalau sudah sampai satu nisab. Nisabnya adalah 90 gram emas murni. 90 gram itu kali 3, sekitar 2 jutaan. Jadi kalau kita punya uang, kita titan, bukan dipinjam. Kalau dipinjam tidak wajib dizakati. Misalnya saya punya duit 100 juta. Dipinjam sama ibu-ibu. Maka saya tidak wajib menzakati. Tapi kalau saya titip duit, saya titip uang, maka saya wajib menzakati. Kasus ONH itu sama. Kalau kita menitipkan uang, kan ada titip dulu baru nanti. Kalau kita titip, maka kita zakati. Tapi kalau kita bayar, kita bayarkan, maka wajib dizakati. Sebab kita bayarkan sudah kita rahkan ke yang ada yang di sana yang ngurusi. Yang wajib menzakati adalah yang kan. Karena itu kita akan. Sekarang kita bertanya, ibu itu bayar atau titip? Kalau bayar tidak wajib zakat. Karena kita, kalau bayar tidak wajib zakat. Ini jelas bayar, milik kita sudah. Kalau sudah bayarkan, maka tidak wajib kita zakati. Baik, ini saja ada satu pertanyaan lagi, satu-satu, masih ada waktu. Mangga. Oh ini, baik. Sini dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Mur Haji dari Desa Cekap Yahya yang saya hormati. Mohon pesan tentang lamaan sutah musalli. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sutratul musalli. Ada namanya fikih berjamaah. Jadi tidak hanya orang yang sunnya bagus lalu jadi imam. Ternyata dia harus mengerti ilmu berjamaah sehingga tur jamaah melakukan sholat berjamaah dengan benar. Mulai dari mengatur barisannya. Maaf, kita ini akidah benar, tapi kurang dekat dengan sunnah Nabi. Akidah benar ahli sunnah wal, tapi urusan sunnah yang ditanyakan ini yang diperhatikan. Padahal disebutkan dalam, kalau kita baca Fathul Mu'in, tegak di Bulhul Marom, disebutkan hadis sahih berkenaan tentang sutratul musalli, sama tasfiyatul sufuf, merapkan barisan. Sutratul musalli batas. Jadi kalau kita melakukan sholat, upayakan di depan kita ada sesuatu. Kali kalau sahabat Nabi SAW, akan ashabun Nabi SAW, yabdaduna fissawari. Mereka itu ke sholat menuju tiang atau tembok. Jadi sholat itu begini, harus ada sesuatu di depannya. Ini sering dilupakan biarpun santri mondok 12 tahun, 15 tahun. Ini sering tidak perhatian padahal Fathul Mu'in dilewati, di Bulhul Marom dilewati. Apa kok sholat ilmunya? Mungkin sambil kelat waktu itu. Ya Bu, jadi sutratul musalli ini sunnah paling berat. Bahkan sebagian ulama mengatakan maksiat kalau orang tidak pakai sutra. Allah. Karena apa? Dalam hadis diancam, kalau Anda law arafa law alima almaru baina yadil musalli, kalau seandainya ada orang yang melewati depannya orang tak tahu betapa besar dosanya, tanya dia akan lebih baik menuju 40 tahun. Akhirnya begitu besarnya, karena ini tempat sujudnya orang sholat, lewati. Jadi doanya dia itu karena siapa? Karena kita tidak membuat sutroh. Makanya disekan kita membuat pembatas. Atau kalau anu begini. Atau orang, jadi ada. Makanya ada pembatas. Kadang-kadang kita sholat tengah ini. Makruh. Orang lewat sampai orang kaget, Allah ada orang sholat ini. Tapi kalau ada pembatas, tahu. Ini syariat sangat jelas. Di semua fikih ada, di kitab fikih semua ada. Jadi upayakan para bapak sholat langsung ke tembok. Makanya kita tidak sholat di tengah, tapi saya mojok di sana. Karena saya perlu tembok atau tiang atau orang atau Rasulullah pakai anazah, tongkat yang ditancapkan agar tahu bahwasanya kita lagi sholat. Dan itu ada syarat-syaratnya. Bahwasanya syaratnya adalah ya tidak jauh dari kita lebih 3 dhira. 3 dhira adalah 6 kali 3 sepanjang orang sujud umumnya lah paling panjang itu. Jadi kalau kita sujud sebatas cukup untuk sujud. Kemudian upaya tinggi. Kalau tidak tinggi yang penting nongol. Kalau dalam disebutkan bahkan dalam yang dipakai Nabi Muhammad itu tidak pernah kurang dari thulutsai dhira. 2/3 alias 40 senti. Sutroh musalli itu pembatas antara orang yang berdiri dari di dalam sholat dengan tempat sujudnya ini. Ini pembatasnya sutroh. Sutroh itu pembatas. Sunnah yang sangat dikukuhkan tapi sering dilupakan oleh orang-orang yang melakukan sholat padahal ini sunnah halanya gede. Nah, kalau memang ada orang lewat, fal yuqatilhu dalam hadis Nabi. Kalau ada orang melakukan lewati. Kalau ada orang lewat, fal yuqatilhu. Hendaknya ia bukan dibunuh, tapi hadis kalimat bunuh dia, bukan. Maksudnya diterjemahkan oleh para syurahul hadis, kalau ada fal yadfa'hu fal yuqatilhu dalam riwayat. Kalau ada orang kita sudah membuat pembatas, lewat dorong. Dibatasi, jangan sampai yang lewati. Maksudnya fal yuqatil itu apa? Kalau seandainya dia mati waktu kita gini kan enggak kena denda. Begitu beratnya ini. Jangan sampai kita seenaknya melewati orang yang sholat. Tapi kalau orang yang enggak pakai sutra, dia yang enggak benar. Sehingga begini, kapan kita disunnahkan untuk menolak? Jawabnya adalah kita disunnahkan untuk nolak kalau kita sudah membuat pembatas. Dibalik, haram bagi orang melewati kalau kita sudah pakai pembatas. Kalau kita tidak pakai pembatas, tidak ha? Karena tidak haram, maka enggak wajib. Kita enggak sunah untuk mendorong. Sholatnya di tengah. Ada orang lewat begini terus perang tuh. Jadi kalau kita sholatnya di tengah, kita tidak sunnah untuk mendorongnya. Kenapa? Karena orang lewat di depannya tidak haram. Karena orang tidak tahu, sholat tidak membatas. Ini, jadi pembatas itu penting yang dilupakan. Makanya nih termasuk ada sebagian masjid mihrabnya panjang gitu ya. Harus ada kursi di depannya. Ini sutrah bu, jadi diupayakan ini sunnah Nabi. Jangan sampai lupakan pembatas. Cobalah bapak-bapak, insya Allah sudah ada yang ditanyakan. Ini adalah penting sekali di dalam kitab. Masa melewati, nah ini begini, kalau ada orang melewati, karena misalnya ada orang hadas, ada orang hadas, kalau Masjidil Haram itu hukumnya sangat berbeda dengan hukumnya masjid yang lain. Masuk hukum sholat di perempuan dan sebagainya adalah sangat beda dengan di tempat-tempat yang lain, tidak bisa dibenarkan makan di Masjidil Haram. Cuman begini, kalau ini kebetulan, gara-gara orang mengambil nah tapi kebablasan. Sudah begini ada orang lewat di depannya, kutah tidak keluar. Padahal itu batal wudu, buang angin, sehingga mau wudu lagi kan? Tidak gara-gara buang angin, mau wudu, mau keluar. Ditahan semuanya, tidak bisa keluar. Setiap ada orang begini. Ya harus tahu, kalau kita perkirakan orang itu hadas, mau keluar, jadi kesempatan untuk dia cepat keluar, bisa ngambil air wudu. Karena nyebrangnya dia ke tempat sujud, karena ada darurat, ada sebab, yaitu karena dia adalah berhadas. Itu namanya sutratul musalli. Jadi sutratul musalli itu sunnah bagi kita menolak, mendorong, kalau dia haram melakukannya. Dan yang haram itu apa? Ada syaratnya. Ada 4 syarat. Ada 3 syarat. Pertama adalah sutrahnya memenuhi syarat. Yang kedua adalah yang melewati itu adalah anak yang balig. Balig sudah dewasa, bukan anak kecil. Yang ketiga adalah orang yang berakal. Kalau orang gila tadi dorong. Kalau anak kecil lewat enggak apa-apa, hanya anak kecil. Yang ketiga, yang pertama adalah kita memasang sutrah ya. Kita memasang sutrah. Memenuhi sutrah dengan syaratnya. Kita memasang sutrah, kemudian bukan anak kecil. Yang ketiga bukan orang gila. Lah kalau ini sudah terpenuhi, maka kita sunnah untuk mendorongnya. Kita enggak buat sutrah, dorong enggak sunnah. Lewat anak kecil tidak sunnah didorong. Atau orang gila, yang namanya orang gila. Kita bisa berang gila. Itu adalah fikihnya masalah fikratul tuli. Ini saya. Nah itu baik, dibahas. Baik, di kitab Fathul Mu'in jelaskan masalah. Kalau sudah tidak ada, tidak ada, baru berlaku sampai namanya testir membuat garis. Nah kalau masih ada di sana, di sini kan ya? Jadi supaya orang itu rapat menghabiskan yang depan dulu. Jadi rapi sholatnya, bukan belentong sana, belentong sini. Jadi nanti ada oleh para ulama, tapi guru mengatakan tidak dianggap. Tidak dianggap, hanya Fathul Mu'in itu menjelaskan, ya paling tidak, kalau sudah tidak ada lagi, tastirnya bukan di sini, panjang ini. Jadi ada tanda, termasuk kayak sajadah ini bisa masuk di dalam bab sutul musalli saat tidak ada yang lainnya, tidak ada tembok dan sebagainya, maka sutratul musalli dengan ditandai, atau mungkin ya sajadah. Bahkan lebih tepat adalah nih, sorbannya satunya atau tasnya, kopernya taruhkan. Itu lebih tepat, kopernya di sutrah, bukan kopernya ditaruh di belakang. Ada orang di masjid, kopernya ditaruh di belakang. Tiba jamin enggak khusyuk nih, jangan-jangan koperku hilang, kan begitu. Padahal menjalankan sunnah Nabi tambah aman, taruh di depan, di hadap untuk jadikan sutul musalli, dan itu adalah keutamaan, termasuk yang kedua. Jadi sajadah itu bisa dipakai kapan itu? Di saat tidak ada lagi sutra ini. Kalau memang enggak ada depannya orang itu. Bahkan kalau seandainya kita sudah ikut jadi roh orang, ada orang, kita menjadikan orang, kita orang itu kita jadikan sutra, boleh. Tapi tak tanya apa, kita baru Allah Akbar, dia hanya pergi. Kita tetap mau sutra di depannya. Karena itu pentingnya sutra. Jalan untuk mencari sutra, agar kita aman di dalam sholat kita. Dan kalau kita sadar kita dijadikan sutra, buru-buru pergi. Tolong itu orang. Subhanallah. Salat berjamaah itu indah ya. Kemudian juga masalah shufufakum, ini hadis sahih. Kalau salat tolong dirapatkan barisannya. Dirapatkan ini. Ada orang yang akidahnya salah. Yang suka membid'ahin orang, nyesatin orang. Tapi urusan sop rapi ya. Rapi. Sampai kadang-kadang kelewatan sampai jendeknya orang diinjek-injek, betul? Ini sampai berlebihan enggak sampai harus nginjek. Tidak harus sampai nginjek begini, ini begini sampai begini. Dipikir dapat sunnah begini. Ngang begini sunnah muka. Sudah sejengkal itu sunnah. Supaya goyang-goyang. Hanya ngejar sunnah begini ninggalkan sunnah di sini. Memang itu orang aneh. Itu orang yang suka nyesat orang dikit-dikit. Tapi kita kadang-kadang kelewatan. Salat itu jaraknya jauh-jauh. Di saat saya mau nyoba mendekatkan, marah. Ini padahal akidahnya benar. Yuk kita tingkatkan. Akidah yang sudah benar, urusan sholat berjamaah, softnya. Sampai Rasulullah mengatakan, La tusawwuna suhwakum aw la yukhallifannallahu baina qulubikum. Kau benarkan, kau luruskan. Dan tersosu, rapatkan. Sawu, rasu, rapatkan dan rapikan. Kalau tidak, Allah akan memporak-porandakan hatimu. Ini hadis sahih. Lihat ibu, bisa di Riyadhus Shalihin, sangat jelas hal ini. Riyadhus Shalihin sangat menjelaskan masalah ini. Jadi rapat ya, nempel, mepet, mepet, mepet, mepet, mepet. Lah, sajadah ini tidak harus satu orang dapat satu kota. Ini gara-gara satu kota jauh-jauh, apalagi orangnya kurus kayak saya, misalnya. Ya, bukan. Jadi bukan satu-satu bukan, tapi merapatkan itu yang paling penting, termasuk sunnah Nabi Muhammad yang sering dilupakan. Bahkan sebagian mengatakan wajib. Sampai dikatakan imam yang mengatur barisan kalau sudah komat itu seharusnya imam langsung lakukan sholat. Kalau habis komat imamnya nongkrong dulu, maka komat yang pertama batal, harus mengulang komat yang baru lagi. Tapi kalau imamnya sibuk ngurus barisan, tidak usah diulangi, karena mengatur barisan orang sholat itu seperti di dalam sholat. Ini adalah kesempurnaan ya Allah. Semoga kita melaksanakan sedikit-sedikit. Cuman jangan terlalu keras, tidak semua orang tahu. Kalau saya di sebuah masjid, waktu orangnya saya tarik begini agak marah, ya saya maklumi. Ya nanti, memang betul coba di masjid dikirin. Wong tempatnya masih luas kok nempel-nempel. Ini bisa, ini kalimat ini bisa muncul. Ya namanya orang ngerti ya, jangan ikut ibaratnya yang waras ngalah itu. Jangan ikut jadi gila, ini tidak ikut sunnah Nabi. Belajar dia. Makanya yang luas, jangan seperti sebagian orang tidak luas. Gak ngerti sunnah Nabi, besok masjid Kurti bilang sholat semua ini orang ini sholatnya gak bener semuanya. Lah ini kita jadi gak bener. Jadi perlahan ngajak orang baik. Lah katanya kan ya kita sampaikan. Sebab kami yakin ini sudah jalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saja karena waktu mungkin ya. Supaya tidak terlalu malam. Intinya yang paling penting tadi, khusnudzon kepada Allah. Ibu, kalau ada apa-apa, Bapak, khusnudzon langsung kepada Allah. Allah yang merubah semuanya. Mimpi-mimpi, jangan suka banyak cerita mimpi kepada orang. Hati-hati kalau orangnya lagi syirik, lagi enggak benar, langsung bilang, oh kamu bakal mati. Mati nanti. Kamu bahkan ya sudah, kalau mimpi disimpan saja. Sebab ada orang dikit-dikit mimpi, dikit-dikit mimpi, dikit-dikit mimpi. Nah, hanya ditafsiri sama orang, kelengar itu orang ya. Jadi, ana'in dantunni abdibi, aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Kalau baik, kalau jelek-jelek. Insya Allah hidup kita nanti semakin indah. Insya Allah sampai di rumah, apapun yang terjadi di rumah kita, prasangka baik. Ada ular masuk rumah, ya. Kok ketahuan, alhamdulillah, daripada gigit ya. Rizki tambah banyak, begitu saja. Semuanya begitu. Khusnudzon saya lihat ada kupu-kupu masuk. Kalau kupu-kupu masuk apa bu? Tamu. Ini masih bagus alhamdulillah. Ini ada kupu-kupu masuk, ada tamu. Tabung. Ini bagus. Ini masih lumayan ya. Khusnudzon pada Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdurna. وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا انك على كل شيء قدير. اللهم يا الله yang maha pengasih dan penyayang, berikan kepada hati kami kasih sayang agar kami bisa berkasih sayang sesama kami. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang senantiasa berprasangka baik kepada-Mu ya Allah, dan jadikan prasangka baik kami adalah hakikat. Ya Allah, ya Allah, Engkau maha pengasih, Engkau kan senantiasa beri sayang kepada kami, ya Allah. Ya Allah, khusnudzon kami kepada-Mu, ya Allah. Kekurangan rezeki yang dari orang yang hadir akan Kau beri setelah hari ini. Jika ada nikmat-nikmat ini,